Alhamdulillah, syukur kita kepada Hazrat Ilahi. Kita bertemu lagi dalam rancangan Maza fi Al-Arabiyah. Dan rancangan ini, pada anda yang baru saja mengikuti siaran kita, ialah rancangan untuk mempelajari asas-asas bahasa Arab. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sering mengikuti rancangan kita, yang sering bertanya kenapa ada perubahan, begitu, begini, begitu, begini. InsyaAllah kita akan berusaha dari masa ke semasa untuk memperbaiki persembahan dan juga kaedah kita memberikan pengajaran dalam belajar bahasa Arab. Baiklah, tanpa panjang bicara, terus saja kita bersama dengan Ustaz yang membimbing kita sepanjang rancangan Maza fi Al-Arabiyah bersama dengan Ustaz Abdul Basir Awang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Masa al-khair li jami' al-mustami'in al-kiram. Selamat malam bagi semua mustami' al-kiram, para pendengar yang dihormati sekalian. So, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama berada dalam keadaan yang baik untuk sama-sama kita nata'allam atau nadrus al-lughah al-arabiyyah. Nata'allam atau nadrus al-lughah al-arabiyyah. Jadi pada fi al-usbu' al-madi, pada minggu lepas, fi al-usbu' al-madi, kita telah belajar tentang dua ayat, bermakna dua percakapan, iaitu madza taf'al dan juga madza taf'alin. Jadi apa yang kamu buat dan juga apa yang kamu buat bagi perempuan. Jadi madza taf'al lil muzakkar, bagi lelaki, dan madza taf'alin, apa yang kamu buat bagi perempuan. Jadi kita dah sebut beberapa al-af'al, beberapa kata kerja, antaranya ashram, usalli, aqul, astareh, usyahid, aqra dan juga adrus. Jadi pada hari ini kita akan berbincangkan. Jadi kita akan cuba panjangkan percakapan kita, Paman. Yeah. Jadi bila kita kata madza taf'al, contoh saya bertanya kepada Paman, madza taf'al? Ashrab qahwa, itu jawapan dia. Ashrab al-qahwa. Jadi saya minum kopi. Yeah. Jadi kita tanya lagi. Maknanya jawapan yang Bama bagi itu dah madza taf'al mana ashrab qahwa. Setengah orang dia kata madza taf'al ana ashrab, setakat itu saja. Kan? Jadi sekarang ni kita nak tambah lagi ayat kita tu supaya bagi panjang ni, Bama. Uh-huh. Jadi kita nak masukkan tempat. Kita nak masukkan tempat. Contohnya madza taf'al, jadi Bama sebut tadi ashrab al-qahwa ataupun qahwa. Kemudian kita nak tanya aina tashrab. Jadi penambahan soalannya ialah aina tashrab. Jadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita di sini ada dua perkara yang kita nak kena tengok. Yang pertamanya bagaimana kita tukar daripada ashrab. Sekarang ni saya nak tanya ataupun kita nak tanya madza aina tashrab. Satu penambahan aina lah. Aina maknanya di mana. Jadi tadi kita pada minggu lepas kita kata ana ashrab, ana usalli, ana akul, kan, ana astareh. Jadi kita tanya balik, di mana? Aina tashrab. Aina tashrab. Aina tashrab. Macam saya tanya Bapak sekali lagi, madza taf'al? Jawapan yang sama tadi. Ashrab al-qahwa. Aina tashrab, kan? Aina tashrab? Ashrab fi al-matbakh. Itu jawapan yang kita nak. Jadi ada dia punya percakapan tu dah makin panjang, kan? Mm-hmm. Jadi madza taf'al ana ashrab. Aina tashrab? Ashrab fi al-matbakh. Jadi kita tambahkan satu perkataan Muhammad, iaitu aina. Jadi aina ni maknanya di mana. Aina maknanya di mana. Kemudian satu lagi kemahiran kita ialah kita tukarkan daripada ashrab, Ashrab tu saya minum. Yeah. Ataupun usallika, akul. Kita ulang balik kan. Astarih, usyahid, akra, adras, adrus. Jadi kita tukarkan alif tadi, alif hamzah tadi dengan huruf ta. Ta. Kan? Jadi kita kata ashrab, kita tukar kepada ta jadi tashrab. Usalli jadi tusalli. Tusalli. Tusalli. Hanya yang berubah adalah huruf ta saja. Ya. Alif hamzah tu kita tukar dengan ta. Tambah ta. Tambah ta. Akul jadi takul. Takul. Akul, akul. Astarih jadi tastarih. Kan? Jadi kita tambahkan ta itu. Astarih, tastarih. Usyahid, tusyahid. Tusyahid. Jadi aqra dia akan jadi taqra. Taqra. Jadi adrus, tadrus. Tadrus. Jadi maknanya kita tukarkan. Jadi kalau ana ashrab, saya minum. Jadi kalau awak minum, dia akan jadi tashrab. Kan? Tashrab, jadi kalau kita nak tambah anta pun tak apa. Kalau kita tak mau tambah anta pun tak ada masalah. Lengkap juga. Lengkap juga. Boleh difahami. Baiklah. Jadi Mamat, saya tanya Mamat tadi, mada tashrab? Ashrab al-kahwa. Ashrab al-kahwa. Aina tashrab? Ashrab fi al-matbah. Ashrab al-kahwa fi matbah. Al-matbah. Baik, soalan yang seterusnya Mamat. Mada taf'al? Guna perkataan usalli. Mada taf'al? Ana usalli. Usalli. Baik. Aina tusalli? Aina tusalli? Usalli usalli fi musalla. Fi al-musalla. Fi al-musalla. Jadi usalli fi al-musalla, al-masjid dan sebagainya lah. Jadi tempat tu kita masukkanlah, fil bait kan. Kemudian yang seterusnya, madza taf'al, guna perkataan akul. Ana akul arroz. Arroz. Aina ta'kul? Akul fi fi matbakh boleh, al-bait boleh. Al-bait. Al-bait. Baik. Madza taf'al, guna perkataan astarih. Astarih. Ana astarih. Baik, ana astarih. Baik. Aina tastarih? أنا أستريح في الغرفة. في الغرفة. ماذا تفعل؟ أشاهد. perkataan yang digunakan ialah أشاهد. أشاهد. أنا أشاهد تلفزيون. تلفزيون. ataupun تلفاز. ini minggu lepas kan. Yeah. أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز في الغرفة. في الغرفة. Jadi الغرفة adalah bilik, memang kan? Bilik. الغرفة maknanya bilik. Baik, perkataan yang seterusnya أقرأ. أقرأ. أقرأ. ماذا تفعل؟ أنا أقرأ الكتاب. الكتاب. أين تقرأ الكتاب؟ أين تقرأ الكتاب؟ أقرأ الكتاب في madrasah. Fi al-madrasah. Jadi biasanya perkataan aqra ni dia orang guna fi al-maktabah. Maktabah tu library lah. Maktabah, library. Mim, kaf, ta, ba, ta, marbutah. Mim, kaf, ta, ba, ta, marbutah. Baik. Kemudian perkataan yang terakhir ataupun kata kerja yang terakhir iaitu adrus. Maza taf'an? أنا أدرس اللغة العربية. العربية. أين تدرس؟ أدرس اللغة العربية في مدرسة. في المدرسة. في مدرسة. ataupun kita guna perkataan yang kita guna dalam bahasa Melayu, Mamat. في كلية. في كلية. في كلية. Ataupun kita guna perkataan fi, saya belajar bahasa Arab, fi fil fasli, dalam fasli, dalam kelas. Ataupun kita sebut di universiti, kita kata fi al jami'ah. Fi al jami'ah. Jadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi bagaimana kita tukarkan saya minum tadi, jadi kita tanya balik Di mana anda minum? Di mana anda minum? Di mana usalli? Jadi aina tusalli? Di mana awak solat? Awak sembahyang? Aina takul? Di mana awak makan? Aina tastarih? Di mana anda berehat? Aina tusyahid? Di mana anda melihat ataupun menonton? Aina taqra? Di mana anda membaca. Dan juga yang terakhirnya aina tadrus, di mana anda belajar. Jadi bila kita sebut saya belajar, bila soalannya aina Muhammad, kita kena tambahkan apa? Fi. Jadi tadi kita dah tukar bagaimana alif kepada ta untuk menunjukkan kamu. Mm-hmm. Cuma kita ingatkan sidang pendengar sekalian, kalau perempuan, ni sebab bahasa Arab ni seperti mana yang kita sebut selalu dalam siri-siri yang lepas, dia membezakan antara lelaki dengan perempuan. Yeah. Jadi yang tu yang mungkin agak merumitkan. Tapi kalau kita duduk biasa, saya rasa tak ada masalah. Yeah. Jadi kalau perempuannya, kita tambah sajalah. Jadi aina tashrab, kalau lelaki. Kalau perempuannya, tambahkan yanun aina tashrabin. Tambahkan yanun di akhir saja. Ya, jadi aina tusalli untuk lelaki, aina tusallin, kan? Aina takul untuk lelaki, kalau perempuannya aina takulin. Kan? Jadi semua jadi lin, makna huruf sebelum huruf ya tu kena baris kasrah lah. Ya. Di mana awak, kalau lelakinya aina tastarih, jadi aina tastarih Hin. Aina tushahid, lelaki. Perempuannya aina tushahidin. Tushahidin. Begitu juga kalau lelaki, aina taqra, aina taqra'in. Kalau perempuan lelaki, aina tadrus, aina tadrusin. Jadi untuk perempuan, sidang pendengar sekalian, cuba kita biasakan penambahan ya nun, penambahan ya nun selepas. Kalau yang lelaki tu takra', jadi takra'in. Jadi di sini kita boleh ambil tulis, kalau sidang pendengar boleh tengok di sini, ambil sebagai satu kaedah lah, sebagai satu kiah, kan? Yeah. Kalau lelaki kita kata ma atau wazan maza taf'al. Taf'al. Kemudian perempuannya maza taf'alin. Yeah. Jadi ambillah satu contoh supaya kita boleh kaitkan dengan perkataan-perkataan lain. Contohnya maza tashrab, maza tashrabin. Jadi kita sebut bila kita guna aina ni, kita perlu kepada tempat. Tempat. Jadi jawapan kita itu setakat ana aina taqra', aqra', setakat tu saja tak boleh, kan? Aqra' kitab pun tak menjawab lagi persoalan, Umat. Tak menjawab lagi persoalan tu. Jadi kena tambah perkataan fi. Jadi fi ni nak merujuk kepada tempat. Bolehlah kalau nak terjemah dia pun, kita katakan di ataupun dalam. Kan? Jadi fi eja dia fa ya fi. Fa ya fi dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu jar. Ini dalam bahasa Arab lah. Disebut sebagai huruf. Huruf, salah satu daripada huruf jar. Jadi selepas tu kita masukkanlah perkataan-perkataan yang kita ingat. Selepas tu kita masukkan, tak kira lah perkataan yang selalu kita sebut, iaitu al-bait. Al-bait adalah rumah kita. Kemudian al-jami'ah. Kemudian kita ambil perkataan 2-3 kali kita susah sebut, Ahmad, iaitu matbah, kan? Matbah maknanya dapur. Dapur. Kemudian kalau rehat biasanya kita sebut di al-ghurfah lah, di bilik. Dan bilik pun kita dah bagi tahu dah dulu, ghurfah tu dia ikut kategori lah. Kalau kita kata ghurfah tidur, bilik tidur, kita tambahkan perkataan as-salatu khairu minan naum, tambahkan naum. Jadi ghurfah an-naum. Bilik tidur. Bilik tidur. Begitu juga kalau bilik ad-diyafah. Diyafah ni kita sebut dif-dif. dalam bahasa Melayu. Bilik tetamu. Bilik tetamu, kan? Jadi kita sebut dalam bahasa Arab ghurfah ad-diyafah ataupun setengah kata duyuf. Duyuf dot. Yang tepatnya dot ya alif fa ta marbutah. Ad-diyafah dot ya alif fa ta marbutah. Ta marbutah. Diyafah. Diyafah dot, nah diyafah. Maksudnya bilik tetamu. Begitu juga kita melihat tadi, saya melihat usyahid, usyahid apa? Tilfaz, di mana biasanya kedudukan TV ini dalam bilik lah kan? Fi al-ghurfa. Dan seterusnya mazat aina taqra aqra fi. Jadi kita dah sebut tadi fi untuk qiraah ni kita bubuh al-maktabah. Library nah. Al-maktabah library. Kemudian di mana lagi biasa kita baca al-maktabah? Al-jami'ah. Al-jami'ah kan, al-ghurfah secara umumnya ghurfah qiraah. Ghurfah qiraah, bilik bilik baca. Bilik bacaan, bilik bacaan. Jadi itu sidang peringat yang saya hormati sekalian, bagaimana kita tukarkan daripada af'an ataupun asyrab kepada taf'al. Jadi kita ulang balik Mamat sekali lagi Mamat. Kita buat ayat yang dialog. Dialog ini maknanya ada dua lah. Satu kita tanya perkataan. Kemudian kita tanya lagi aina kan. Aina, satu mada. Apa dia? Yang keduanya aina. Ya. Di mana? Okay, nah. Apa Mamat nak tanya saya kan? Saya tanya Mamat. Mana yang tak apa saya tanya apa Mamat. Baik, sekali lagi. Mada taf'al ya Mamat? Ana aqra al-kitab. Baik. Aina taqra al-kitab? Aina taqra al-kitab? Aqra ana dulu ke aqra? Tak apa, ana dulu. Ana aqra al-kitab fi ghurfah al-qira'ah. Ghurfah al-qira'ah. Jadi, itu satu ayat yang baik. Baik, Mamat tanya saya pula. Mada ta'mal ya Ustaz? Ana akulu al-ka'k. Al-ka'k. Aina? Aina? Aina akulu al... Aina? Akulu saya. Kalau anta? Ana ta'kulu al-ka'k. Aina ta'kulu al-ka'k. Ana akulu al-ka'k fi al-matbakh. Di dapur. Di dapur. Jadi itu dua perkataan yang kita nak kena jagalah. Maza kan? Maza dengan aina. Aina. Maza dengan maza tafal, apa yang awak buat. Itu pun kadang-kadang kita boleh celah lagi, Mamat. Contohnya saya tanya Mamat kan. Maza tafal. Okay, Mamat kata ana akul. Jawab dah kan? Ya. Yeah. Lepas tu saya tanya lagi. Maza takul. Maza tu apa dia? Apa yang anda makan? Ana al-kulu apa-apalah, al-ka'ka, al-ruzka, al-sya'riyah kah yang kita ambil hari itu, iaitu bihun kan? Sya'riyah. Sya'riyah itu adalah bihun. Jadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, itu dua kemahiran yang kita cuba hadam pada hari ini, menggunakan perkataan maza dengan aina. Apa dia? Dan juga di mana, di mana, dan juga penukaran daripada saya kepada kepada awak. Jadi kita ambil ini kena ulang-ulang selalu, sebab selepas ni dia akan berubah setiap watak itu. Maknanya kalau dia dah berubah dah kan, kalau bahasa Melayu tak ada masalah lah. Saya makan, dia makan, awak makan, sama kan. Tapi kalau bahasa Arab kita dah ambil, saya makan akul, awak makan Takul. Dan kalau awak perempuan makan takulin. Jadi dia berubah, dia berubah. Jadi kita ulang-ulangkan, insyaAllah kita akan mahirlah. Jadi Mamat, kita tinggal untuk maza aina ni, kita tinggal dulu untuk hari ini, dan kita sambung yang minggu lepas berkenaan dengan nombor sambungan nombor. Jadi minggu lepas mungkin agak tergesa-gesa kita habis satu sampai sampai asyarah. Satu sampai asyarah. Jadi pada minggu ini ataupun kali ini kita ulang sekali lagi daripada satu ataupun daripada kosong. Sifrun. Sifr sampai sepuluh. Jadi kalau boleh saya harap sidang pendengar pun kita sama-sama ingat betul-betul 1 dan 10, sebab nanti bila mari sebelah dan seterusnya, kalau hak 1 dan 10 ya, tak boleh beri maaf. Kalau hak ni tak 1 dan 10 asas kita tak boleh. Kelabu. Jadi kelabu. Ya. Kelabu. Jadi Bermak boleh ingat tak daripada kosong sampai setakat dulu, sampai 5 dulu? Ambil cuba. Kita ulang kaji dulu. Sifr. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khomsa. Sitta. Sab'a. Samaniya. Samaniya. Aywa. Samaniya. Tis'a. Tis'a. Asyara. Asyara. Saya minta sampai 5, Bermak sampai 10. Okey. Jadi maknanya kita ulang sekali lagi. Mula dengan sif. Sifr ini bahasa Melayu kan, memang kan? Yeah. Sifar, kita sebut sifar, inflasi sifar dan sebagainya. Jadi sifr itu maknanya, tapi bukan sin, sod. Sod. Sod, fa, ra. Sod, fa, ra. Ha, sod, fa, ra maknanya sifrun, iaitu kosong. Kosong. Jadi kita ulang balik pada minggu ni. Wahid. Isnan tu sa, bukan sin. Sa. Kalau sin dia akan jadi isnan. Yeah. Jadi kita sebut isnan. Sa. Yeah. Kemudian salasa, hujung lidah juga sa. Sa juga. Yeah. Salasa. Kemudian arba'ah. Kemudian khomsa. Lima. Kemudian sittah. Sittah ni kalau siapa yang lupa-lupa ingat bahasa Inggeris tau kan, sittah, sik. Nombor enam ke apa kan. Yang penting kita nak pergi ingat je. Sittah, kemudian sab'ah, sin ba ain ta marbutah, sab'ah. Kemudian samaniyah ni lapan. Samaniyah lapan. Samaniyah. Kemudian tis'ah, sembilan dan sepuluhnya ialah asyarah. Jadi maknanya, nak ikut dia ada tulisan kan, tapi kita dalam siaran kita ini, kita bunyian. Yang penting bunyian. Okay, kita nak sebut ataupun kita nak bercakap, berkomunikasi. Yeah. Bermak, saya tanya secara rawak kan. Yeah. Kita nak tengok. Lapan. Samaniyah. Samaniyah. Kuis. Kuis ni jahit lah. Kuis. Sita. Sita. Enam. Enam. Salasa. Salasa. Tiga. Salasa. Tiga. Asyara. Asyara. Sepuluh. Sepuluh. Yeah. Sepuluh. Jadi maknanya satu sampai sepuluh tu kita kena ingat lah. Sebab nanti kita akan naik ke sebelah. Kita naik sebelah. Seterusnya lah. Yeah. Sebelah. Baik. Kita... pada hari ini juga kita cuba nak sambung sikit lagi berkenaan dengan nombor ni, Muhammad. Kita sambung mungkin tak banyak kot. Sebab dia dah mula kembang. Dia mula kembang kan. Jadi kalau bila kita naik 11, Muhammad, 11 ni ada segi, dari segi asasnya bahasa Arab dia bina atas puluh, kita bina atas belah. Kan? Yeah. Jadi kita 11. Sedangkan bahasa Arab dia, okay, dia mula 11 maknanya dia jenis campur, Muhammad. Yeah. Ahada tu wahid lah. Wahid, Ahada asyara. Ahada asyara. Ahad tu satu. Yeah. Kemudian asyara tu sepuluh. Sepuluh. Jadi kalau nak ikut dalam nahu Arab ni, dia dari segi maknanya ahada wa asyara. Satu dan sepuluh. Maknanya sebelah lah tu. Tapi kita tak boleh sebut wah. Yeah. Kita tak boleh sebut. Di mana kita akan sebut wah? Selepas 20. Yeah. Selepas 20 maknanya 21 akan timbul wow itu. Wow itu akan timbul, insyaAllah. Jadi contohnya saya bagi sebut lah. 21. Wahid wa ishrun. Dah timbul lah. Wah. Tapi untuk belasan ini, 11 sampai 19, tak boleh timbul. Kalau timbul juga haram lah. Okay. Haram di segi nahu je lah. Bukan je haram dosa tak. Haram di segi nahu. Jadi, kalau sebelah tu kita kata, Ahmad, ahada. Ahada asyara. Asyara kita ambil hak 10 kan? 10 ya. Ahada asyara. Kemudian kalau tu sebelah kan? Kalau 12 isna asyara. Isna asyara. Ha, kan? Ya. Yang dalam nu kita kira 1 sampai 10 tu isnan. Ha? Isnan. Ha? Isnan. Jadi isna asyara. Isna asyara. Kemudian yang ketiga Muhammad, salasah. Salasah. Salasah asyara. Tiga dan sepuluh. Jadi kita ambil petang hari ini. Maknanya tiga ialah ahada asyara, isna asyara dan salasata. Salasah asyara. Tiga belah. Ya. Ha, tiga belah. Jadi insyaAllah siri-siri yang akan datang kita akan sambung lagi. Berkenaan dengan nombor dan nombor juga lah, yang lain-lain lagi lah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Basir Awang dan terima kasih juga kepada anda yang setia terus mengikuti siaran rancangan kita Mazhab Al-Arabiyah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.